Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman mengenai Fir'aun, mengenai Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan perkataan Iblis, menceritakan perkataan Iblis ketika dia berhujjah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkannya. Iblis mengatakan, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya ya Allah. Aku lebih baik dari Adam ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api yang menyala-nyala. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam dari tanah yang hina. Demikianlah perkataan Iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat juga bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perkataan Fir'aun. Ketika Fir'aun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam dan kemudian memprovokasi rakyatnya, memanas-manasi rakyatnya dan tukang sihirnya, Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Kata Fir'aun, bukankah kalian semua tahu, akulah penguasa Mesir, akulah raja di raja Mesir, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai ini yang ada di Mesir berjalan di bawah kekuasaanku, kata Fir'aun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabadikan perkataan Qarun, seorang yang memiliki harta yang sangat banyak, yang bahkan 10 orang kuat tidak sanggup membawa kuncinya, baru kuncinya, bukan hartanya. Apa kata Qarun ketika memamerkan hartanya kepada manusia dan semua orang, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, takjub dengan kekayaan Qarun. Apa kata Qarun? Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan harta yang sebanyak ini ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada aku. Lihat bagaimana Iblis, bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, penguasa-penguasa atau orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan, dan Allah ceritakan dengan su'ul khatimah, semuanya mengatakan aku lebih baik, ini adalah kerajaanku, dan ini adalah harta, ini adalah karena ilmuku, aku, aku, dan aku semuanya. Dan kita melihat pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan raja, penguasa, dan pejabat lain yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika sudah Yusuf bertemu dengan saudaranya, Yusuf sudah menjadi seorang menteri, Yusuf mengatakan kepada saudaranya, mannallahu alaina wa may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala telah merimpahkan ini semuanya kepada kami. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik hamba-hambanya. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabadikan bagaimana perkataan Sulaiman alaihis salam, nabi sekaligus raja. Ketika Sulaiman alaihis salam berhasil membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya, Sulaiman alaihissalam mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku, liyabluwani aashkur am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mengenai kisah Dzulqarnain, seorang raja yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan padanya di timur dan di barat. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kisahnya ketika dia membuat tembok Ya'juj dan Ma'juj, tembok yang tinggi bersama kaumnya. Setelah selesai pembuatan tembok tersebut, setelah selesai pembuatan karya monumental tersebut, karya mereka berdua, karya mereka, Dzulqarnain dan kaumnya, Dzulqarnain mengatakan kepada kaumnya, hadza rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ini, tembok ini, karya yang telah kita buat ini, rahmatun min rabbi, adalah rahmat, adalah karunia dari Rabbku. Fa idza ja'a wa'du rabbi, maka apabila datang keputusan, ketentuan dan janji dari Rabbku, ja'alahu dakka, maka dia akan menjadikan tembok ini hancur, dia akan menjadikan tembok ini luluh, runtuh. Dan ketika itulah keluar Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman nanti, di antara sebagai tanda, di antara tanda-tanda yaumul qiyamah. Maka para pemirsa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melihat bagaimana Yusuf alaihissalam Sulaiman alaihi salam dan Dzulqarnain semuanya tidaklah mengatakan ini karyaku, ini hasilku, aku lebih hebat, aku yang hebat. Ini ilmuku, ini kekuasaanku, ini kemampuanku, tidak. Mereka semua mengatakan hadza rahmatun min rabbi. Min fadli rabbi, manallahu alaina. Ini rahmat dari Rabbku. Kami mengenai kenikmatan ini. Maka para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki berupa harta, berupa kekuasaan, berupa jabatan, berupa wewenang, maka hendaknya kita menjadi pengikut para nabi alaihi wassalam dan orang-orang saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan kita sombong dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Bukan menjadikan kita merasa ujub, merasa tinggi hati, merasa besar hati, merasa besar, merasa sombong dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah Al-Qur'an yang Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburi, merenungkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar mengingatnya, agar memikirkannya orang-orang yang memikir, yang masih memiliki akal dan pikiran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.